Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita ad-dars ar-rabi'ah 'ashar, pelajaran yang ke-14 min kitab durusul lughatil arabiyyah li ghairi an-natiqin biha. Baik. Kita masih akan mengulang percakapan antara Hamid dengan Al-Fidyah, dengan beberapa anak muda. Baik. Setelah saling menyampaikan dan menjawab salam, kemudian menanyakan kabar, kaifa haluka ya ammi, ya. Kemudian dijawab oleh beliau Hamid dengan mengabarkan kebaikan, ana bi khairin walhamdulillah, kaifa halukum, man antum. Ditanyakan oleh Hamid tentang siapa mereka, man antum. Apa jawaban mereka? Nahnu abna'ud dukturi Musa, ya. Kami ini putra-putra dari Doktor Musa, Doktor Musa. Man antum, nahnu abna'ud dukturi Musa, ya. Jawaban nahnu abna'ud dukturi Musa adalah dari pertanyaan apa? Man antum. Jawaban dari pertanyaan man antum, nahnu abna'ud dukturi Musa. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban, abukum sadiqi. Doktor Musa adalah sadiqu Hamidin, ya, sadiqu Hamidin. Dr. Musa adalah teman dekat dari Hamid. Hamid kemudian bertanya, aina ammukumus syaikhu Isa? Ditanyakan tentang saudara dari Dr. Musa, Syekh Isa. Aina ammukum? Ammukum, ya. Menggunakan dhamir jamak ka, apa, kum, ya. Kalau satu orang ammuka, ya, ammukum. Aina ammukum? Syekh Isa. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Syekh Isa sedang sakit. Huwa al-ana, dia al-ana sekarang saat ini fil mustashfa, di rumah sakit. Syafahullah. Man hadhihi at-tiflatil, man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Ma'akum. Baik. Di sini banyak digunakan kata-kata ganti yang menunjukkan jamak, ya. Dari yang pertama, assalamu alaikum, waalaikumussalam, kaifa halukum, man antum, ya. Kemudian juga nahnu, ini termasuk apa? Dari dhamir jamak, ya. Abukum, ya. Sadiqi. Aina ammukum, ya. Baik. Syafahullah, man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Banyak dhamir kata ganti untuk jamak. Hiya ukhtuna, dia adalah saudari kami. Masmuha, smuha Laila, namanya Laila. Aina baitukumul jadidu, di mana rumah kalian yang baru? Baitukum, ya, rumah kalian. Baituna al-jadidu qaribun minal matari. A'antum, ya. Apakah kalian fil madrasati tsanawiyah? La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyati al-handasah, wa Mahmudun fi kulliyati at-tibb, wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati, wa Yusufu fi kulliyati at-tijarati. Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum, ya. Digunakan kata ganti jamak lagi, sayyaratikum, fi sayyaratikum. Huwa zamili, dia adalah teman saya, temannya Mahmud. Sama-sama di kuliah at-tib. Baik, huwa min ainahu, huwa min Inkaltarra. Masmuhu ismuhu William. Amuslimun huwa, la huwa Nasraniyun abuhu ustadi ismuhu Dr. Eduardo. Adahabtum, ini gunakan apa namanya? Dhamir kata ganti juga jamak. Adahabtum, apakah kalian sudah ya pergi ilal mustashfa li ziyarati ammikum al-yawma? Na'am, dhahabna. Baik. Barakallahu. Coba antum baca apa yang disampaikan atau dibaca oleh ayah, apa yang diucapkan oleh Al-Fityah ya. Baik, dan anak akan berperan sebagai Hamid ya. Fadal. Wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum al-Shaykh Isa? شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ ما اسمها؟ أين بيتكم الجديد؟ أأنتم في المدرسة الثانوية؟ من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ من أين هو؟ ما اسمه؟ أمسلم هو؟ أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم. يا طيب. Sudah sering diulang atau belum di rumah? طيب. Sekarang yang depan, ya, depan. Yang depan seperti yang tadi. Ya. Fadal. Ulang dari awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum, man antum? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum al-Shaykh Isa? شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ ما اسمها؟ أين بيتكم الجديد؟ أيوة. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ Min aina huwa? Masmuhu? Amuslimun huwa? Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al yawma? Baik, kita buka coba latihan kedua. Latihan kedua. Nah. Latihan pertama kemarin sudah ya, sudah kita baca. Sekarang coba membaca latihan kedua. Baik. Mikrofon bisa ditaruh di belakang. Belakang. Ayo. Belakang dulu, Mas Hanif. Ya. Mas Hanif, Mas Hisham. Halo. Coba dibaca nomor 1. Latihan kedua, ya, halaman 84. Iqra waktub. Ya. Buka halaman 84. Ya. Ada 1 sampai 12 nomor, ya. Sekarang baca satu demi satu. Fadhal. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Terus? Allahu rabbuna wal islami dinuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna. Terus? Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Ayo. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Terus? Wal Qur'anul Karimu kitabuna. Wal Qur'anul Karimu kitabuna. Wal Ka'batu qiblatuna. Wal Ka'batu qiblatuna. Terus? Wal-Arabiyyatu lughatuna. Wal-Arabiyyatu lughatuna. Ya, betul. Baik, Hasan. Coba kita baca bersama. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna. Wal-Islamu dinuna. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا. Ada versi lain? Ya, coba versi lain baca. Lebih sederhana kayaknya ya. Ini yang versi yang tadi antum baca lebih sederhana. Jadi mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Khobarnya dalam bentuk mudhaf. Lalu ada mudhaf ilaih berupa dhamir. Ya. Baik. Kalau di sini ada beberapa susunan kalimat yang dilengkapi dengan apa? Na'at, man'ut, ya. Ada yang berupa apa? Ya, atau yang lain. Ada badal. Tapi pokoknya sama, pokoknya sama. Nah. Baik. Ada yang diawalkan dari yang sebelumnya atau yang ada takdim atau takhir, ada yang didahulukan dari yang lain. Baik, nomor 2. Fadal. Syam. Aina mat rasatu. Aina madrasa. Coba teliti. Aina mudarrisakum. Mudarrisa atau mudarrisu? Aina mudarrisukum ya ikhwan. Ya ikhwanu, terus ya ikhwanu harajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Aywa. Aina mudarrisukum? Ya. Aina mudarrisukum? Di mana guru kalian? Ya ikhwanu. Nah, yang dipanggil banyak orang. Ya ikhwanu jamak. Sehingga mudarrisu ya. Atau karena apa namanya yang betul. Karena yang dipanggil adalah banyak, maka dhamir atau kata ganti yang disandari oleh mudarris ini dicarikan yang jamak, bukan mudarrisuka tapi mudarrisukum. Kalau dulu kan ka atau ki ya, dulu baru pembahasannya apa tunggal, mudzakkar atau muannats. Sekarang bertambah menjadi tunggal atau jamak. Ya. Aina mudarrisukum ya ikhwanu. Baik. Kharaja. Yang keluar yang ditanyakan hanya satu orang. Yang ditanyakan satu orang itu mudarris. Yang ditanya banyak, tapi yang ditanyakan tentang satu orang yaitu mudarris. Kharaja. Al-ana ya Pak Guru, guru kami sedang pergi keluar ya, al-ana saat ini minal fasli dari kelas. Wa dhahaba ilal mudiri. Coba baca nomor 2. Aina mudarrisukum ya ikhwanu kharaja al-ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Nomor 3. Mudal mudir. Fi ayyu syari'u baitikum? Baituna fis syari'i alladhi amamal mahkamati. Ya, agak rumit ini susunannya. Fi ayyi. Ya. Fi ayyi. Nah, ini mungkin belum dibahas secara apa? Pelajaran yang sebelumnya. Ini cara membacanya fi ayyi syari'in. Fi ayyi syari'in. Coba baca. Fi ayyi syari'in. Ayyi ini apa? Termasuk jenis isim, ya, termasuk jenis isim. Ya. Termasuk jenis isim. Nah. Dia bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, dan juga bisa ditanwin. Ayun, ayan, ayin. Ayun, ayan, ayin. Ya. Dan setahu saya belum pernah saya mendengar kata ayun ini apa ada alnya. Al ayu, al ayya, al ayi. Ya. Belum pernah saya mendengar kata ayun ini apa hilang tanwinnya karena kemasukan al. Ya. Dan dia seringnya apa? Seringnya dipakai untuk atau dalam kalimat pertanyaan, ya. Kalimat tanya, ya. Baik. Baik. Kemudian apa? Yang paling sering juga adalah dia disandarkan, ya. Sehingga tidak ada tanwin karena apa? Setelahnya adalah mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih. Ayu syari'in. Artinya apa? Jalan yang mana? Ya. Jadi untuk apa memberikan opsi tapi dalam bentuk pertanyaan. Ya. Ayu syari'in, jalan yang mana? Nah. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang ya, yang mana di antara kalian yang paling baik amalannya? Baik. Ada beberapa kemungkinan ya, maka digunakan kata ayyu. Nah. Itu di antara penggunaannya. Di sini ada kata fi ya. Sehingga kata ayyu apa di kasrah fi ayyi syari'in, di jalan mana ya, baitukum. Ya. Kenapa di dhammah? Karena dia mubtada. Ya, suatu kalimat pasti harus ada mubtadanya. Kalau bukan berawalan dengan kata kerja atau fi'il, berarti harus ada yang kita tunjuk sebagai mubtada di dhammah, ya. Kalau sudah jadi mubtada di dhammah, baitu, ya. Fi ayyi syari'in, di jalan yang mana rumah kalian? Coba baca. Fi ayyi syari'in baitukum. Syari'in, kenapa kasrah? Mudhaf ilaih. Kenapa tanwin? Ya, karena tidak ada alnya. Ayyi syari'in. Kenapa di kasrah? Karena mudhaf ilaih. Kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lam, tidak ada al. Ayyu syari'in. Baitukum, kenapa taknya dhammah? Karena dia mubtada. Baik, apa isi mubtada? Mubtada itu apa, Pak Jirin? Mubtada itu artinya yang mengawali. Ya. Mengawali kalimat. Dan dia adalah apa? Dari jenis kata benda. Hadza baitun, ya. Ini adalah rumah. Mubtadanya mana? Hadza. Ya. Dzalika rajulun, itu adalah lelaki. Ya, dzalika sebagai mubtada. Nah. Baik, kata rajulun mau kita jadikan sebagai mubtada. Bisa, tapi berilah al dulu. Ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri, ya. Baitun yang tadinya bukan mubtada bisa kita posisikan sebagai mubtada. Syaratnya apa? Kasih al. Al baitu jadi dun, rumah itu baru. Itu pada umumnya. Jadi, dikatakan mubtada karena pada umumnya posisinya di awal, ya. Apa bisa digeser? Bisa, ya. Kadang-kadang bisa digeser. Seperti dalam kalimat nomor 3. Fi ayyi syari'in baitukum. Di jalan yang mana rumahmu? Mana mubtadanya? Bukan fi. Ya. Fi jelas bukan mubtada, ya. Mubtada harus kata benda isim, ya. Kalau ada kata harf, huruf jar di awal, ini alamat bahwa mubtadanya di belakang-belakangnya. Ya. Kita ulangi nomor 3. Fi ayyi baik. Jawabannya apa? Baituna. Baituna fi syari'i. Ulangi. Baituna fi syari'i. Alladhi amamal mahkamati. Alladhi amamal mahkamati. Nah, rumah kami berada di jalan yang di depan pengadilan, mahkamah pengadilan. Baik. Jadi kata asy-syari', ya, kata jalan, ya, ini diungkapkan di sini dengan memberikan apa? Penjelasan berupa atau memberikan pensifatan, tapi sifat tadi bukan dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk kata, melainkan dalam bentuk susunan frasa atau susunan kata. Ya. Sehingga digunakan kata sambung alladhi. Ya. Misalnya ada kalimat baituna fi syari'il jadidi. Ya. Kalau ini apa? Pensifatan dengan kata, yaitu kata al-jadid. Yang seperti ini tidak perlu kata sambung, ya. Rumah kami ada di jalan baru. Ya, baituna fi syari'il jadid. Rumah kami ada di jalan yang baru. Fi syari' al-jadid. Ini sifat. Al-jadid adalah sifat, mensifati asy-syari'i. dan dia bentuknya kata, bukan frase, ya, bukan frasa, bukan berupa sebuah susunan kata, tapi kata satu, satu kata. Maka yang seperti ini cukup dengan langsung ditempelkan tanpa disambung dengan kata sambung alladhi. Ya. Adapun yang di nomor tiga ini, karena kata asyari', kata jalan ini mau diberi sifat, tapi sifatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk susunan dua kata, amamal mahkamati, di depan pengadilan. Ini kan mudhaf-mudhaf ilaih, tidak bisa langsung nempel dengan asyari', tidak bisa. Harus ada penyambungnya. Apa penyambungnya? Kata sambung alladhi, alladhi, sesuai dengan jenis kata mudzakkar atau muannats. Coba ulangi. Baituna fisyari'il ladzi amamal mahkamati. Ya. Barakallahu fiik. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Fadal. Monggo yang mau nanya silakan. Mumpung ada kesempatan. Halo? Yang mana? Ayun, ayin, ayan, yang mana? Pilihan, ya. Seperti misalnya ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat turun bahwa siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka dia akan mendapatkan rasa aman dan akan diberi hidayah. Nah, maka para sahabat merasa berat ketika turun ayat ini. Kenapa? Merasa tidak ada yang selamat dari kezaliman. Mereka menanyakan kepada Rasulullah, kalau begitu ayyuna lam yadhlim nafsahu, ayyuna, yang mana dari kami, ayyuna, yang mana dari kami yang tidak pernah berbuat zalim, yang kemudian akan mendapatkan jaminan, dapat rasa aman dan diberi hidayah. Maka diluruskan pemahaman oleh pemahaman sahabat bahwa zulm di sini adalah syirik. Ya. Zaliman di sini adalah syirik. Syahidnya apa? Kata ayyuna, yang mana di antara kami. Ya. Di ayyi syari'in, di jalan yang mana? Fadal yang lain. Kenapa? Iya. Iya. Yang ditanyakan apanya? Yang jadi muskilah apanya? Oh, kenapa tidak tanwin? Iya. Kenapa tanwin? Enggak tanwin. Tidak tanwin. Iya. Dia masuk ke langsung ke alif lam. Fi syari'il ladzi, bukan karena ainnya ada tanwin lalu terjadi itu, kamu tidak. Memang hanya kasrah fi syari'i. Ya, bukan syari'in. Tapi kasroh saja, bukan kasroh tanwin. Ya, pertanyaan beliau, alhamdulillah. Kata fisyari'il ladhi, ya, maksudnya fisyari'i tadi apakah tanwin asalnya, lalu idgham ke kemana? Ke al. Jawabannya tidak. Syari'i tan kasrah saja, satu kasrah. Iya, fi syari'il ladhi. Andai kata di tanwin, ya. Bunyinya bukan fi syari'il ladina, tapi fi syari'inil ladina. Fi syari'inil ladhi. Syari'in nun yang sukun tadi jadi kasrah. Tapi yang jelas ini tidak ditanwin. Sudah jelas ada alnya. Fisyari'i kasrah. Ya. Fisyari'i alladhi amamal mahkamati. Ya, modal yang lain. Ada usulan dari beberapa ikhwah ya, supaya mungkin materi yang disampaikan sedikit-sedikit aja. Ya, Pak Guru cukup membacakan seperempat jam. Ya, sisanya para tulab yang aktif ya, bertanya apa diskusi. Ya, ya jadi CPSA. Ya, antum harus banyak aktif. Ya. Saluni, saluni, bertanyalah. Segera bertanya, silakan bertanya kepada saya. Ya. Fi syari'i. Oh. Kalau pertanyaannya fi ayyi syari'in, kali ini tanwin. Kenapa tanwin? Kan tidak ada alnya. Ya. Namanya mudhaf ilaih, kalau tidak ada alnya udah tanwin. Ayy syari'in. Terus bait. Baitu ya, kenapa baitu? Oh, pertanyaannya tentang mimnya. Baitu kumu atau baitu kumi atau baitu kuma? Sukun. Ya. As. Kenapa disukun? Ya. Ya kalau enggak apa ini aktif ya. Ya. Jadi kum ya. Memang demikian. Kaf, huruf kafnya itu menunjukkan apa? Yang diganti atau menunjukkan kata ganti orang dua ya. Seperti kakiku kan? Ka, ki itu kan orang kedua. Ya. Yang diajak bicara. Begitu pula ini. Iya, ini dhamir. Kalau kafnya dhammah, ku ya. Lamimnya menunjukkan jamak. Ya. Mim itu alamatul jam'i. Mim sukun tanda bahwa orangnya banyak. Ya. Kalau mereka hum, haknya menunjukkan apa? Orang ketiga. Ya kan? Kalau tunggal kan hu atau ha, ya. Ismuhu ma'ahu, ismuha ma'aha, ya. Huruf ha menunjukkan apa? Yang diganti adalah ghaib, orang ketiga. Mimnya menunjukkan apa? Jamak, ya. Hum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asalnya sukun. Ya. Tapi memang dalam beberapa qiraah ya bisa berubah jadi harakat dhamma atau kasrah, tapi intinya sukun. Kenapa sukun? Justru itulah asalnya, ya. Asalnya sukun, ya. Apa? Iya. Mungkin pertanyaan beliau tadi terinspirasi dari bagaimana kalau ada fi. Ya. Baik. Kalau ada fi apakah baitu kumi Lalu kalau mubtada apakah baitukumu? Ya. Jadi baitukum itu sebenarnya dua kata. Ya. Bait dan kum. Yang namanya huruf jar hanya berpengaruh pada kata yang langsung disentuh olehnya. Kalau ada mudhaf, mudhaf ilaih yang kemasukan fi dan kena pengaruhnya langsung, apa? Mudhafnya, baitnya. Itulah yang akan berubah-ubah. Mudhaf ilaih tidak akan pernah berubah dari hukum asalnya sebagai majrur. Kalau dia kata yang bisa berubah-ubah, pasti kasroh, kasroh, kasroh terus. Ya. Ya, karena apa? Berubah ya mudhafnya ini. Ya. Ya. Rumahnya Muhammad. Baitu Muhammadin. Suatu saat rumah ini harus dikasrah. Baiti Muhammadin. Muhammadin terkasrah terus. Kan mudhaf ilaih. Fi baiti Muhammadin. Ya. Kadang di fathah, misalkan ra'aitu baita Muhammadin. Jadi yang berubah mudhofnya. Yang akan mengalami perubahan a i u bukan mudhof ilaih. Gimana Pak Mabrur? Geleng-geleng, pusing kan? Ya, betul. Baitukum fi ayu syari'in gitu. Setahu ana yang namanya pertanyaan seringnya yang jelas kata kata tanyanya harus di depan ya. Seperti ma atau man ya. Dia harus di depan ya. Dia pasti akan menjadi khobar ya. Ma hadza, karena dia sebagai kata tanya, kalimatnya kalimat tanya, maka dia harus di depan. Ma hadza, man hadza. Baik. Umumnya yang mengandung apa? Kali mengandung kata tanya, dia harus di depan. Ya, seperti ini. Ayu mengandung kata tanya ini, fi ayyi, dia harus di depan. Ya. Lazimnya dia di depan karena kalimatnya kalimat tanya. Fi ayyi baitikum, fi ayyi syari'in baitukum. Baik. Insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Ya mudah-mudahan begitu ya. Coba antum, pokoknya kalau ada yang tidak paham langsung aja ditanyakan ya. Biar tidak kebanjur. Ya. Banjur jauh ya. Banjur paham ya. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك